يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pembahasan kita masih seputar jenazah, yaitu hak-hak seorang mukmin pada saudaranya, ya, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan jenazah. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala pada bab yang akan kita dengar, babu ad-du'a lil mayyit ba'da dafnihi wal qu'udu 'inda qabrihi sa'atan lid-du'a ilahu wal istighfar wal qira'ah. Bab tentang mendoakan orang yang telah meninggal. Setelah orang itu, si mayat, mayat seorang mukmin, seorang muslim, mukminah muslimah meninggal, maka setelah dikubur, itu kita tentu dianjurkan untuk mendoakannya. Dan mendoakan orang meninggal itu tidak hanya dikubur sebetulnya. Ad-du'a ulil mayyit ba'da dafni. Doa untuk orang yang telah meninggal setelah dia dikuburkan. Setelah dia dikuburkan. Maka kita dianjurkan, ya, untuk mendoakan orang yang baru dikubur ketika dia meninggal. Ya, masing-masing berdoa untuk orang yang meninggal tersebut. Jadi apabila kita lihat pedoman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendoakan orang yang telah meninggal, yang pertama, apabila orang itu meninggal, pertama kali dia meninggal, ketika kita datang, kita mendoakannya. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika mensolatkan jenazah. Ketika mensolatkan jenazah, orang yang meninggal itu, dia didoakan. Kemudian yang ketiga, setelah menguburkan orang tersebut. Setelah menguburkan si mayat tersebut. Itu didoakan juga. Dan yang keempat, secara umum, seorang muslim mendoakan saudaranya yang telah meninggal. Atau seorang anak mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. Itu sewaktu-waktu. Ya, itu sewaktu-waktu. Ya, ketika sujud, ketika dia berdoa. Intinya dia dianjurkan bagi seorang anak untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ini keterangan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mendoakan orang yang meninggal. Jadi pertama, ketika kita datang, ya, mayatnya masih ada, kita datang ke rumah orang yang meninggal itu untuk ngelayat. Kita dianjurkan untuk mendoakan orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, di saat sholat jenazah. Yang ketiga, setelah menguburkan jenazah itu. Dan yang keempat, secara umum. ya, seorang anak atau seorang teman untuk saudaranya, seorang murid untuk murid untuk gurunya, seorang guru untuk muridnya yang meninggal, ya, sewaktu-waktu dia mendoakan mereka yang telah meninggal tersebut. Nah, ini yang akan dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, hadis yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anjuran beliau untuk mendoakan orang yang meninggal setelah dia dikuburkan. Kemudian al-qu'ud inda qabrihi sa'atan. Kemudian juga dianjurkan terutama bagi keluarga orang yang meninggal setelah dikuburkan, ya, mereka entah itu anaknya atau suaminya atau intinya kerabatnya, itu setelah dikuburkan jangan langsung pulang. Tapi hendaknya mereka duduk sejenak di situ, ya, kemudian baru setelah itu mereka balik. Kemudian doa yang dimaksud adalah doa tentu untuk kebaikan bagi si mayat tersebut. Mohon ampun pada Allah untuk mayat itu. Kemudian mohon dilindungi oleh Allah Ta'ala dari azab kubur. Ya, mohon dilapangkan kuburannya. Mohon dimasukkan ke surga. Nah, jadi doa untuk orang yang telah meninggal. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Amr wa qila Abu Abdillah wa qila Abu Layla Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Jadi Utsman bin Affan ini mempunyai tiga nama panggilan, Abu Amr, Abu Abdillah, Abu Layla. Utsman bin Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah Al-Khalifatul Rashid yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Kemudian Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai menguburkan satu mayat atau orang yang meninggal, waqafa alaihi, beliau berdiri sejenak dekat kuburan tersebut. Waqal, beliau berdiri kemudian beliau menyampaikan kepada umatnya, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun untuk saudara kalian ini yang baru meninggal. Wasalulahu at-tathbit, dan mohonlah kepada Allah bagi orang yang baru meninggal ini at-tathbit, yakni semoga Allah meneguhkan lisannya, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, karena sungguhnya dia sekarang ini, si mayat itu, sedang ditanya. Ditanya oleh dua malaikat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Juga diriwayat oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita di antara adab-adab ketika menguburkan jenazah. Kita dianjurkan mendoakan orang yang telah meninggal itu. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni orang ini. Dan agar Allah memberikan kekuatan kepadanya untuk meneguhkan lisannya. Agar dia bisa menjawab atau meneguhkan hatinya. Agar dapat menjawab pertanyaan dua malaikat. Munkar dan Nakir. Dan ini masalah akidah, ya, yang wajib kita beriman kepadanya. Ya, kita beriman kepada adanya fitnatul qabr, pertanyaan dalam kuburan. Dan telah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, ada tiga hal dalam kubur itu. Ada fitnatul qabri, yaitu pertanyaan dua malaikat kepada orang yang baru dimasukkan ke dalam kuburannya, baru dikubur. Kemudian konsekuensi dari pertanyaan ini apabila orang itu bisa menjawab dan dia seorang mukmin mukminah, ya, dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu, maka dia akan diberi kenikmatan dalam kubur. Kemudian kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka konsekuensinya adalah azab kubur. Waliyadzubillah, kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari azab kubur. Nah, Nabi AS, beliau mengajarkan kepada kita, karena orang mukmin itu mempunyai hak kepada saudaranya, hayyan wa mayyitan. Ya, baik ketika masih hidup, juga ketika telah meninggal. Nanti saya akan jelaskan. Apa hak seorang muslim pada saudaranya? Di antara hak-hak yang banyak itu. Ya, baik ketika dia seorang mukmin masih hidup, ataupun setelah dia meninggal. Nah, Nabi alaihissalam ya mengajarkan kepada kita di antara hak orang mukmin pada saudaranya, ya, orang mukmin yang telah meninggal, di antara haknya dari saudaranya yaitu mereka mendoakannya. Mereka mendoakan itu yang hidup, mendoakan yang telah meninggal. Apabila kita menguburkan jenazah, setelah menguburkan kita mendoakan dua hal. Mohon ampunan Allah Ta'ala untuk orang yang meninggal ini. Yang kedua adalah mohon supaya dia diberikan keteguhan untuk menjawab pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ya, dan ini masalah adab kubur adalah masalah yang gaib. Kita tidak perlu atau kita tidak diperintahkan untuk membayangkan bagaimana keadaan si mayat itu ketika dia berada dalam kuburnya. Tetapi kita diperintahkan untuk beriman kepada yang gaib ini. Bahwa ada pertanyaan dalam kuburan, ada azab dalam kuburan, ada kenikmatan dalam kuburan. Ini yang harus kita imani. Adapun bagaimananya, itu adalah bukan kewajiban kita. Karena orang telah meninggal ini dia di alam yang lain. Ya, bukan di alam dunia. Jangankan orang yang telah meninggal, kita yang hidup di dunia ini, ya, kita tidak mengetahui keadaan orang yang berada di balik tembok ini. Apa sih yang dia sedang mengerjakannya? Siapa saja yang ada di balik tembok ini, kita tidak tahu. Ini masalah yang nyata dalam kehidupan kita. Hal-hal yang di luar kemampuan kita. Nah, apalagi seorang yang telah dimasukkan dalam kuburnya, ya, ditutupi dengan tanah, ya. Maka kewajiban kita adalah beriman kepada apa yang telah diberitakan, dikabarkan oleh as-sadiqul masduq, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang jujur dan seorang yang dipercaya akan perkataannya alaihi salatu wassalam. Nah, yang diambil dari hadis ini tentunya adalah di antara yang pertama, bahwa doa orang mukmin itu untuk saudaranya sesama mukmin itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia ikhlas karena Allah mendoakan saudaranya. Kemudian kita mendoakan orang yang telah meninggal itu sebagai hak dia sebagai seorang mukmin setelah dia meninggal. Dalam kehidupan pun begitu, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, demikian pula ketika dia telah meninggal, kita juga dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan syafaat kepada orang mukmin dengan doa saudara mukmin yang lainnya. Saudaranya jadi kaum mukminin yang mendoakannya. Maka Allah mengabulkan permohonan doa mereka. Ya, sehingga Allah memberikan syafaat kepada orang yang meninggal tersebut. Kemudian juga kita melihat apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang dikuburkan, dia meninggal kemudian dikuburkan, itu tidak ada ritual-ritual yang aneh-aneh. Ya. Cukup mendoakan orang tersebut. Ya. Oleh karena itu, mari kita amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita amalkan. Itu yang beliau anjurkan, itu yang beliau perintahkan pada kita. Maka kita jangan membuat hal-hal yang baru yang diada-adakan oleh manusia, ya, padahal tidak diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup mendoakan orang yang telah meninggal. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba ketika dia meninggal, apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan, sehingga kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan orang yang baru meninggal itu. Yang dibutuhkannya adalah keteguhan di dalam menjawab pertanyaan dua malaikat, supaya dia bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Apa saja pertanyaan yang ditanyakan di kuburan itu? Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa yang kau sembah selama ini, selama hidupmu? Man rabbuka. Yang kedua, waman, wama dinuka, apa agamamu? Apa agamamu? Dan yang ketiga adalah, waman hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum, dan siapa orang ini yang dia diutus kepada kamu sekalian? Yaitu yang dimaksud adalah, man nabiyuka, siapa nabimu? Nah, kalau seorang betul-betul dia beribadah pada Allah Ta'ala, dia beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, dia yakin dengan kebenaran Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia, maka insya Allah orang tersebut, si mayat itu, mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Kemudian, adapun orang yang memang tidak diberikan keteguhan untuk menjawab pertanyaan dua malaikat itu, maka dia tidak akan bisa jawab. Dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu. Naudzubillah, yang berakibat apa? Dia diazab. Dia diazab. Kemudian hadis yang berikutnya, wan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, dan dari Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini ketika beliau akan meninggal di akhir-akhir kehidupannya, idza dafantumuni, apabila kalian telah menguburkan aku, faqimu haula qabri, maka berdiamlah di seputar kuburanku, qadra ma tunharu jazur, ya, qadra ma tunharu jazur, yakni kurang lebih seperti kalian menyembeli seekor unta, wa yuqassamu lahmuha, tadi bagi-bagikan laham, dagingnya, artinya selama itu, ya, hatta astanisa bikum, sehingga aku pun bisa, yakni nyaman, ya, dengan keberadaan kalian, ya, di sekelilingku itu. Wa a'lama madza uraji'u bihi rusul rabbi, dan aku mengetahui apa yang aku harus menjawab terhadap, yakni utusan Rabbku. Dan di sini telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Jadi intinya bahwa memang terutama kaum kerabat yang ada di kaum kerabat si mayat, yang mereka dianjurkan untuk tidak segera pulang setelah mayat itu dikuburkan. Hendaknya mereka duduk di situ, yang mungkin mereka terus berdoa, mohon pada Allah Ta'ala agar orang ini diberikan ampunan, diberikan keteguhan, ya. Ataupun mereka intinya duduk sejenak di tempat tersebut, ya. Ini yang dianjurkan. Oleh karena itu, ini salah satu sunnah Nabi SAW yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, dan sekarang ini memang jarang kita jumpai kerabat itu mau nunggu agak lama setelah si mayat dikubur, ya, pada ingin cepat pulang semuanya. Padahal disunnahkan untuk berdiam diri di situ sejenak, ya, untuk menyamankan. Karena ini berita dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu kepada kita. Kemudian di sini pentingnya kita tuh selalu mohon pada Allah Ta'ala as-sabat. As-sabat ketika di dunia dan juga ketika kita akan meninggalkan dunia ini dan ketika kita di dalam kubur. Mohon pada Allah Ta'ala. Ya. Allahumma thabbitni bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, teguhkanlah aku dan perkataan yang teguh, yaitu keimanan yang betul-betul merasuk dalam diriku, baik di dunia ini maupun setelah, maupun di kuburan kelak atau selama mati. Minta pada Allah, mohon pada Allah as-sabat, ya. Sehingga dengan demikian, ya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih penyayang, Dia memberikan, mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ya, terkadang kita ini hanya minta sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu rezeki. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Seorang misalnya tidak berdoa pun rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Taala. Yang tidak dijamin adalah as-sabat, keteguhan kita di atas iman sampai akhir hidup kita. Yang tidak dijamin adalah jawaban di dalam kuburan, bisa jawab atau tidak, itu tidak ada jaminan, ya. Maka hendaklah itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh seorang mau minta rezeki, tidak ada yang melarang. Cuma kadang-kadang manusia itu lalai dan lupa. Sehingga dia lebih mengutamakan sesuatu yang sudah ada jaminannya dari Allah Ta'ala, itu rezeki, lalu melupakan, melalaikan sesuatu yang tidak ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, babu as-sadaqati anil mayyiti wa du'ai lahu, bab tentang memberi sedekah dengan niat untuk si mayat, dan bab tentang doa, ya, bab tentang doa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang beriman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ini gambaran tentang sifat orang-orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ini tiga golongan manusia. Golongan pertama adalah kaum muhajirin. Golongan kedua adalah kaum ansar. Golongan ketiga yang disebutkan pada ayat ini, yaitu kaum mukminin. Bagaimana sikap mereka atau perilaku mereka, orang-orang yang beriman ini, walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka orang-orang yang datang sesudah yang mendahului mereka dari kalangan kaum mukminin, yaqulun, ya, mereka berdoa. Jadi orang yang masih hidup ini mendoakan orang yang sudah mendahului mereka dari kaum mukminin, dan ini ciri orang-orang beriman. Yaqulun, mereka berkata, ya, atau mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah ampunilah kami, yakni dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ini mereka orang-orang telah meninggal dari kalangan kaum mukminin, kita mendoakan mereka. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim." Dan janganlah engkau jadikan pada hati-hati kami itu ghillan, hasadan, hiqdan, bughdan, ya. Janganlah engkau jadikan pada hati-hati kami ini hasad, dengki terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ayat ini memberikan kepada kita dua hal, minimal dua pelajaran penting dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa kita ini mempunyai kewajiban terhadap saudara-saudara kita yang telah meninggal. Yani hak mereka yang telah meninggal itu untuk didoakan. Ya, dan ini menunjukkan ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas iman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Persaudaraan yang kekal, hidup dan mati, ya, tetap bersaudara. Oleh karena itu kita dianjurkan mendoakan orang-orang yang telah meninggal dari kalangan kaum mukminin. Jadi itu hak mereka dari orang yang masih hidup. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini juga Allah menjelaskan kepada kita hak seorang mukmin terhadap saudaranya di saat dia hidup. Salah satunya adalah yang dimohon dalam ayat ini. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan pada hati-hati kami ini rasa dengki, rasa hasad kepada orang-orang beriman. Maka seorang mukmin, ya, dia harus ikhlas kepada saudaranya. Ya. Dia harus berupaya untuk melawan sifat hasad dan dengki, kalau itu ada pada dirinya terhadap saudaranya. Ya. Dan itu dengan menanamkan rasa cinta seorang mukmin kepada saudaranya sebagai penyempurna iman. Dan itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Makanya orang mukmin, ya, tidak boleh hasud kepada saudaranya. Kalaupun ada rasa hasud itu karena dia sebagai manusia, maka harus dilawan. Jangan dipelihara, ya. Orang yang memelihara hasad dan dengki dalam dirinya kepada saudaranya sesama mukmin, mukminah, muslim, muslimah, ini berarti dia sedang memelihara penyakit dalam dirinya. Penyakit yang jauh lebih berbahaya dari penyakit fisik. Karena penyakit ada dua macam. Ada penyakit fisik yang menimpa fisik seseorang, dan ada penyakit yang lebih berbahaya dari itu, penyakit batin, penyakit hati seseorang. Ini yang paling berbahaya, ya. Oleh karena itu harus kita lawan. Hasad dan dengki harus dikeluarkan dari hati kita, ya. Dan sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, ya, bahwa orang yang hasad itu, al-hasidu bakhilun bima la yamlik. Al-hasidu bakhilun bima la yamliku. Orang yang hasad itu adalah orang yang pelit terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Karena nikmat itu dari Allah SWT, bukan milik kita. Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka dari itu seorang mukmin tidak boleh hasad pada saudaranya yang dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kepada saudaranya itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan pada saudaranya, seorang mukmin. Lah atas dasar apa dia hasad kepada saudaranya? Ya. Padahal nikmat itu bukan miliknya. Nikmat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan pada saudaranya. Terus hasad atas dasar apa dia hasad pada saudaranya? Maka ikhwan kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apabila ada hasad dalam diri kita, perangi hasad itu. Ya. Lawan hasad itu. Jangan memelihara penyakit dalam diri kita. Ya. Karena hasad itu apa sih arti hasad? Apa arti dengki? Dengki itu adalah kita merasa tidak senang atau benci kepada satu nikmat yang Allah berikan pada saudara kita. Ya. Kita tidak senang. Lah untuk apa? Kok kita tidak senang saudara kita diberikan oleh Allah Ta'ala satu nikmat? Ya. Yang mana nikmat itu milik Allah. Dia membagi nikmat itu kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Hilangkan hasad, hilangkan dengki. Wallahi penyakit-penyakit hati ini sangat berbahaya. Dan dia tidak hanya menimpa manusia-manusia biasa. Hasad, dengki, iri, kibir, sombong, angkuh. Ya. Dia tidak hanya menimpa orang-orang biasa. Justru juga menimpa orang-orang yang berilmu. Ya. Menimpa orang-orang yang berilmu. Makanya ada kitab judulnya Tahassudul Ulama. Karena syaitan masuk dari situ. Kepada orang-orang yang lemah imannya. Lemah keyakinannya. Nah, ini masalah penting. Apabila kita ingin hidup nyaman, hidup bahagia, tenang, tentram dalam kehidupan kita, jiwa kita, karena ketenangan itu adalah jiwa, bukan sekedar fisik. Allah memberikan nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Dengan apa yang Allah kehendaki. Allah berikan sesuatu yang Allah kehendaki kepada siapa yang dia kehendaki. Ini orang mukmin yang mukhlis hatinya kepada saudaranya. Maka hasad ini hati-hati. Mereka itu diantara doa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim kepada kita. Itu doa pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dan membawa keimanan. Mereka telah meninggal dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan pada hati kami ini rasa dengki, hasad, iri kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, engkaulah sungguhnya engkau yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi hak seorang mukmin pada saudaranya, hidup dan mati. Di saat hidup, salah satunya, jangan kita hasad pada saudara kita. Yang kedua, setelah orang itu meninggal, kita mendoakan dia agar dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hubungan seorang mukmin dengan saudaranya adalah hubungan sehidup semati. Inilah hakikat persaudaraan sehidup semati itu, yaitu persaudaraan dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, beliau membawakan dua hadis. Yang pertama, qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang yang bertanya atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang itu, inna ummi uftulitat nafsaha wa uraha law takallamat tasaddaqat. Bahwa sesungguhnya ibuku, dia itu telah meninggal. Ya. dan aku melihat. Jadi meninggal dalam keadaan yang cepat. Meninggal mendadak. Inna ummi uftulitat nafsaha. Uftulitat nafsuha. Jadi beliau meninggal dan tidak sempat untuk memberikan wasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Dan aku berpandangan dalam pandanganku bahwa ibuku ini seandainya dia bisa berbicara sebelum dia meninggal, dia akan yakni memberikan sedekah. Kalau dia misalnya bisa memberikan wasiat, berbicara sebelum meninggal, aku yakin dia akan memberi sedekah. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha?" Apakah ibuku mendapat pahala apabila aku memberikan sedekah dengan mengatasnamakannya? Ini seorang anak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin memberikan sedekah yang mana pahalanya untuk ibunya. Kira-kira ibunya ini mendapatkan pahala itu atau tidak? Pahala sedekah tersebut. Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sedekah dari seorang anak untuk orang tuanya itu sampai pahalanya. Ada ikhtilaf di antara ulama, dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa itu ada ikhtilaf, yakni dari seorang selain keluarga, dia memberi sedekah untuk orang lain sampai atau tidak, ya, sampai atau tidak. Di sini ada ikhtilaf di antara ulama, sebagian mengatakan sampai, sebagian mengatakan tidak sampai, ya. Tetapi kalau dari anak kepada orang tuanya atau untuk orang tuanya, maka itu jelas sampai, berdasarkan hadis ini yang baru kita dengar. Itu sekilas tentang ikhtilaf di antara ulama. Nah, di sini bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang terjadinya atau sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mati mendadak. Ya. Orang yang meninggal mendadak. Itu sudah pernah terjadi. Ya. Dan dia akan semakin banyak di akhir zaman, itu juga sebagai salah satu tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya orang yang meninggal secara mendadak. Hadis ini, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa ibunya itu meninggal mendadak sehingga tidak sempat berbicara. Kata anaknya, seandainya dia berbicara, dia akan memberikan sedekah. Sehingga anaknya kemudian ingin untuk melaksanakan, ya, memberikan sedekah. Karena seorang anak lebih tahu tentang ibunya, sehingga dia ingin untuk memberi sedekah untuk ibunya. Apakah sampai atau tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai. Jadi mati mendadak itu sudah pernah terjadi, sudah terjadi dari zaman dahulu. Kemudian terkadang kita itu atau sebagian dari kaum muslimin, ketika ada orang meninggal mendadak, ada ucapan, masya Allah orang ini, ya, dia tidak menyulitkan anak-anaknya, ya. Padahal mati mendadak itu kita minta perlindungan sebetulnya kepada Allah Ta'ala dari mati mendadak. Karena apa? Di antara hikmah orang yang mati, misalnya didahului oleh sakit, walaupun kita mohon pada Allah Ta'ala perlindungan dari sakit, kita mohon pada Allah al-afiyah wassalamah, ya. Tapi kalau seorang itu, dia meninggal, mungkin didahului dengan sakit, ya, atau dengan suatu tanda yang dia bisa merasa, atau dia bisa berfirasat akan dekatnya kematian, itu seorang bisa untuk melakukan hal-hal, ya, seperti bertobat, kemudian dia memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh, ya, dan yang lainnya. Itu diantara hikmah orang itu yang tidak meninggal mendadak. Tetapi na'udzubillah kalau seorang mati mendadak, yaitu dia tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dia ingin melakukannya. Nah, oleh karena itu, mati yang mendadak itu juga sesuatu yang kita mohon pada Allah Ta'ala supaya tidak terjadi pada diri kita. Agar kita mati, yaitu dalam keadaan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat, untuk memperbanyak, ya, meningkatkan amal-amal kebaikan. Ya. Walaupun itu diperintahkan, jangan menunggu kalau mau meninggal baru taubat, tidak. Perintah untuk taubat, segera. Perintah untuk beramal soleh, segera. Perintah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu disegerakan. Ini pada hakikatnya demikian. Tapi kondisi manusia berbeda-beda. Ya. Kondisi manusia berbeda-beda. Ada yang lupa, ada yang lalai. Ya. Tau-taunya meninggal. Tau-taunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini hal yang diambil dari hadis yang baru kita dengar. Kemudian bahwa sedekah seorang anak untuk orang tuanya itu sampai. Selain doa, kalau doa jelas, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga. Shadaqah jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi atau waladin shalihin yad'u lahu. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian di sini ada tambahan sedekah. Bagaimana cara seorang anak itu bersedekah untuk orang tuanya? Banyak. Artinya caranya banyak. Misalnya seorang punya duit, ada pembangunan masjid, ya. Kemudian, ya, kemudian dia memberikan sedekah semen dengan niat ini untuk orang tuanya. Sedekah ini untuk orang tuanya. Maka itu pahalanya mengalir untuk orang tuanya dan anak pun mendapat pahala. Atau seorang ingin misalnya memberi makan, dia membeli beras, ya. Dia membeli beras, satu karung 25 kilo, kemudian dibagi-bagikan kepada fukara, dengan niat ini adalah untuk orang tuaku. Jadi banyak hal-hal yang bisa yang dilakukan oleh seorang anak dalam berbuat baik untuk orang tuanya setelah mereka meninggal, selain mendoakan mereka. Selain mendoakan mereka, juga dianjurkan untuk memberikan sedekah untuk mereka. Jadi kalau anak pada orang tua itu sudah boleh dikatakan ijma, kesepakatan ulama dalam masalah sampainya pahala itu kepada orang tua. Adapun kalau orang lain, di sini ada khilaf di antara ulama, sebagian mengatakan sampai, sebagian mengatakan tidak sampai, wallahu taala a'lam. Kemudian hadis yang kedua, yang terakhir dalam bab ini, qala al-imam an-nawawi rahimahullah taala wa an abi hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal." Bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila manusia itu meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara. Shadaqah jariyah. Sedekah jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia. Atau waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi hadis ini hadis menjelaskan kepada kita di antara amalan yang bermanfaat setelah seorang itu meninggal, sedekah jariyah. Semua tiga hal ini dilakukan ketika hidup. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh mendoakan orang tuanya, ini bisa dilakukan oleh seorang di saat dia hidup. Ini orang yang, orang tua ini. Makanya sedekah jariah itu jangan tunggu kalau sudah mendekati sakaratul maut. Baru kemudian ini untuk ini, untuk itu, untuk ini dan untuk itu. Di saat seorang sehat walafiat, dia mempunyai harta, dia sisihkan sebagian dari hartanya untuk sedekah jariahnya. Dia membangun masjid misalnya, atau musholla, atau dia yakni menggali sumur agar digunakan airnya oleh orang-orang yang ada di sekitar sumur itu, atau amalan-amalan sedekah jariah lainnya yang bermanfaat. Ini dia mendapatkan pahala. Dan ini dianjurkan di saat seorang itu dalam keadaan kondisi sehat wal afiyah. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan kepada manusia. Seorang guru ngaji, mengajarkan Al-Quranul Karim, ya, kepada misalnya sejumlah anak, kemudian mereka sampai bisa membaca Al-Quranul Karim. Maka selama mereka membaca Al-Quranul Karim, guru ngaji itu mendapatkan pahala. Maka jangan remehkan, jangan gampangkan, jangan rendahkan guru-guru ngaji itu. Wallahi bisa jadi mereka lebih mulia dari kita. Mereka mengajarkan Al-Quranul Karim, kitab Allah, kalamullah, kepada generasi, kepada anak-anak kecil. Ya. Karena kita cenderungnya begitu dalam pola hidup seperti sekarang ini. Kalau guru-guru ngaji kadang-kadang diremehkan. Kalau guru kimia, bahasa Inggris, ya, dan yang lainnya, Masya Allah, dibanggakan, ya, dihormati. Nah, ini harus kita rubah pola fikir itu. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan Al-Qur'anul Karim. Maka jangan sampai ada dalam diri kita, ya, satu apa namanya pemikiran atau satu sikap merendahkan, meremehkan guru-guru yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Muliakan mereka. Mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang terbaik di antara kalian, orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan Al-Qur'an kepada yang lainnya. Ini contoh ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Anak itu menjadi soleh pun dan proses. Proses pendidikan, perhatian orang tua kepada anak, pendidikan orang tua kepada anak, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Ini pun, ya, di saat orang tua masih hidup. Termasuk guru, yang dia mendidik anak-anaknya, murid-muridnya dengan baik. Mereka menjadi manusia-manusia yang baik. Ya. Maka, guru pun mendapatkan yani pahala jariah, ya, dari apa yang dia ajarkan. Pahala jariah, pahala yang mengalir selama dia itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengajarkan bukan untuk menyombongkan diri kepada murid-muridnya, tapi diajarkan karena Allah. Ya, diajarkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mendapatkan yani bagian dari hasil dari apa yang dia didik pada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Ya, maka ini kesempatan yang baik menunjukkan apa? Bahwa manusia itu macam-macam. Ada orang yang punya harta tapi dia tidak punya ilmu. Maka sedekahkanlah, jariahkanlah sebagian dari hartanya ke jalan Allah, agar menjadi sedekah jariah. Ada orang yang punya ilmu, tapi dia tidak punya harta. Maka diajarkan ilmu bermanfaat kepada orang lain. Ini pun akan menjadi sedekah, yaitu pahala yang mengalir. Yang ketiga, ada orang yang dia tidak punya ilmu, dia tidak punya harta, tapi dia punya anak. Ya. Dia bisa membina anak-anak itu. Dia bisa mendidik mereka. Maka ini adalah aset yang baik. Ya, jangan kita ini menghitung aset itu hanya harta. Hitung punya aset di sana, aset di sini. Punya toko di sini, rumah di sana, rumah di sini. Tapi aset yang sebetulnya adalah ya ini. Aset yang sebenarnya yang bermanfaat bagi seorang itu sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ya. Ada orang bercerita, saya punya ini, saya punya itu, saya bangun di sana, bangun di sini dan seterusnya, membanggakan hartanya. Dan aset-aset yang dimiliki, aset duniawi yang akan hancur, yang akan binasa. Tapi melupakan hal yang justru bermanfaat baginya. Maka pola fikir kita harus betul-betul kita arahkan. Sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perhitungan-perhitungan kita pun demikian. Karena manusia dalam perhitungan duniawi sangat cermat, sangat teliti, ya, dalam perhitungan hal-hal duniawi. Tapi akhirat kadang-kadang tidak digubris. Ya. Punya peluang-peluang untuk akhirat itu dilalaikan. Tapi kalau peluang-peluang duniawi, masya Allah, ada pameran di sana, ya ikut pameran. Ya ada lomba ini di sana, ikut lomba itu, ya. Tapi kalau masalah-masalah dunia akhirat, ada kesempatan sedekah jariah, kesempatan untuk mengajarkan ilmu dan yang lainnya, itu kadang-kadang dilalaikan. Nah, ini pola fikir itu harus cerdas, ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Wa ayyul mu'minina akyasu?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikran. Ya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah orang mukmin yang dia itu paling banyak berpikir tentang untuk sesudah kematian. Dan persiapannya untuk orang-orang yang paling banyak mengingat akan kematian dan orang yang paling baik persiapannya untuk sesudah kematian. Itulah orang mukmin yang paling cerdas. Semoga Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang paling cerdas. Yaitu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Aku lu qouli hadza, masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk tanya jawab, kami kembalikan ke Jakarta. Aku lu qouli hadza, wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami buka sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ke nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Dan di kesempatan pertama kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Sulawesi Selatan dengan Bapak Yusri. Masya Allah, silakan Bapak. Ini pertanyaannya Ustaz, ini afdal yang mana itu sholat qalbiyah duhur dua rakaat salam atau sekaligus 4 rakaat satu kali salam, yang mana yang paling afdalnya Ustaz? Syukron. Baik, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus tentang sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum sholat wajib, namanya sholat-sholat sunnah rawatib. Nah, di antara sholat-sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang dianjurkan atau sangat dianjurkan, yaitu 4 rakaat sebelum sholat duhur. Bagaimana caranya? Mana yang paling afdol? Yang paling afdol adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahari mathna mathna. Hadis dari Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Salatul lail wan nahar, salat-salat sunnah yang dikerjakan di malam hari ataupun di siang hari itu dikerjakan 2 rakaat. Jadi berdasarkan hadis itu, para ulama menyebutkan keutamaan salat sunnah yang dilakukan dengan 2 rakaat salam, entah itu di siang hari ataupun di malam hari. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mananya, ingin bertanya Ustaz, bolehkah kita bersedekah kepada mayit, yakni orang tua kita Ustaz, dengan berkorban 1 ekor kambing atas nama kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Dan kalau boleh, bagaimana tata caranya? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus ya. Ini masalah yang juga ada pembicaraan di kalangan ulama ya. Sebagian ulama mengatakan seorang itu hendaknya ketika dia berkorban, dia itu niatnya untuk keluarganya ya, secara menyeluruh. Artinya masuk di situ orang tuanya, walaupun mereka telah meninggal. Ini kesimpulan sebagian ulama dalam masalah ini. Ya, dalam masalah berkorban. Maka kita niat, aku berkorban untuk semua keluargaku. Untuk yang mewakili semua keluargaku. Di situ masuk orang tua kita. Kalau mereka sudah meninggal sesuai dengan niat, ya niat kita tadi itu. Ini yang mungkin lebih afdol, ya, yang lebih utama. Karena memang pada hakikatnya berkorban itu untuk orang yang mampu dan saat dia hidup. Wallahu'alam, saya lebih cenderung kepada seorang berniat ketika berkorban, yaitu mewakili semua ini untuk keluarganya. Sehingga di situ pun insya Allah masuk mereka yang telah meninggal. Ini fatwa sebagian ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi solusi bagi penanya dan juga bagi para penanya juga yang menayangkan melalui pesan singkat. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Sanina di Cibinong. Baik, silakan Ibu. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ada seorang wanita bekerja di sebuah kantor. Dia setiap tahun itu, setiap Idul Adha dia mendapat kambing. Itu kambing sebaiknya diapain ya, Ustaz? Apa dijual terus dibagi-bagi uangnya atau dipotong? Karena kami belum ngerti gitu, Ustaz. Nah, yang kedua, gimana kesukaan orang yang senang dijolimi karena ada manfaat dari buah dari kejoliman seseorang? Mohon nasihat tetap dan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Pertanyaan pertama jelas, tapi pertanyaan kedua saya kurang dengar inti dari pertanyaan tersebut. Adapun pertanyaan pertama, misalnya seorang bekerja ya di satu perusahaan, itu Idul Adha diberikan 1 ekor kambing misalnya. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia sembelih atau dia jual? Wallahu a'lam, ya sebaiknya dia menyembelihnya. Ya, di hari korban itu insyaallah dia mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala berkorban. Ya, jadi kami anjurkan pada yang mendapatkan yakni kambing itu di hari menjelang hari Idul Adha, yaitu untuk dia menyembeli dan membagi-bagikan kepada yakni kaum muslimin, pada tetangganya, sebagian juga dimakan. Wallahu a'lam. Karena itu sudah menjadi miliknya ketika diberikan oleh satu perusahaan misalnya. Adapun yang kedua, saya minta maaf karena saya kurang jelas apa yang ditanyakan, sehingga tidak mungkin bisa dijelaskan oleh pembawa acara. Silakan Abu Ismail atau Abu ya. Nah, Abu Lukman Ustaz. Baik, Ustaz, mungkin saya ulang pertanyaan kedua dari Ibu di Cibinong ini terkait dengan dizolimi ini memiliki keutamaan, Ustaz, orang yang bersabar. Apakah dengan demikian, bagaimana dengan orang yang senang dizolimi, Ustaz, karena ada keutamaan di dalamnya? Baik, pertanyaan ini sebetulnya, kalau ada orang yang ingin dizolimi, ini suatu keanehan pada orang itu. Ya. Justru kezoliman itu harus kita cegah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa melihat suatu kemungkaran di antara kamu sekalian, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka dia merubah kemungkaran itu dengan hatinya. Jadi kezaliman itu kemungkaran, tidak boleh dibiarkan. Ya, kalau kita mencintai saudara kita yang berbuat zalim, hendaklah kita menolong dia. Bagaimana kita menolong orang berbuat zalim? Ya, kita cegah dia dari perbuatan kezaliman. Jadi kalau ada orang yang ya seperti dalam pertanyaan yang disebutkan tadi, dia senang dia dizalimi karena dia mendapat pahala, ya ini juga ya hal yang tidak tepat, ya. Karena kita justru harus mengingatkan. Sebuah kezaliman diingatkan. Ada orang berbuat zalim pada kita ingatkan dia. Supaya dia takut pada Allah Ta'ala. Ittaqud dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Takutlah dari berbuat kezaliman. Karena sungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Dan kezaliman ada tiga macam. Ada kezaliman terbesar yang apabila seorang mati dalam keadaan berbuat kezaliman ini, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Yaitu syirik billah. Syirik billah. Melakukan syirikan pada Allah. Kemudian yang kedua, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Seorang berbuat dosa. Selain syirik. Ya, antara dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian dia kembali pada Allah Ta'ala. Dia bertobat. Maka Allah mengampuninya. Kemudian yang ketiga, kezaliman yang la yutrok. Tidak akan dibiarkan. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan adalah kezaliman antara sesama manusia. Maka jangan gampangkan menzalimi saudara kita. Kita akan mati dan kita akan bertemu di akhirat kelak. Ya. Dan amal-amal kita akan diambil oleh orang yang kita zalimi. Jangan kemudian kita mengira bahwa kita punya amal, Masya Allah, aku beramal banyak, ya, Insya Allah nanti terhapus. Jangan. Kita tidak tahu di antara amal kita. Mana di antara amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan tadi bahwa misalnya bolehkah seorang dia itu karena sabar dia senang dengan dia dizalimi? Tidak, ini tidak benar. Dia harus mencegah, ya, dia harus mengingatkan, ya, orang yang berbuat kezaliman itu. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kami angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan dari pemirsa kita di Kalimantan Timur ingin bertanya, Ustaz, kakak saya sering bermimpi tentang akan ada keluarga yang meninggal, Ustaz. Dan qadarullah terbukti beberapa bulan kemudian. Dan ini sering terjadi, Ustaz. Pertanyaannya, kalau kita percaya dengan kemampuan kakak kita ini, apakah termasuk kesyirikan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, pertanyaan ini yang pertama yang harus kita pahami tentang mimpi, bahwa mimpi itu bagi seorang mukmin, mimpi yang baik itu adalah hak. Benar, Kemudian yang kedua, ada mimpi itu yang bersifat sesuatu yang sering diingat dalam dunia nyata, kemudian terbawa sampai tertidur. Ini namanya hadithun nafs. Seorang punya masalah di dunia ini, dalam dunia nyata, selalu dipikir, ya. Nah, itu kadang-kadang terbawa tidur, dia bermimpi. Ini namanya hadithun nafs, ya. Yang ketiga, ada yang namanya hulum, mimpi yang dari syaitan, mimpi yang jelek, itu dari syaitan. Jadi mimpi yang baik dari Allah Ta'ala, ada mimpi yang disebut hadithun nafs, masalah-masalah yang dihadapi di dunia ini, ya, terbawa tidur. Yang ketiga ada mimpi yang jelek, yaitu mimpi yang datangnya dari syaitan. Adapun yang ditanyakan, ada di antara saudara kami, kata penanya, dia sering terjadi kalau bermimpi tentang sesuatu, kematian di antara keluarga, itu betul terjadi. Yang pertama kami katakan kepada yang bermimpi ini, supaya dia tidak menceritakan mimpinya. Dia tidak menceritakan tentang mimpinya. Ya. Kalau mimpi sesuatu seperti ini, ya tidak usah diomongkan. Karena nanti khawatirnya orang ini bisa menjadi orang yang dipercaya macam-macam oleh keluarganya. Ya. Nanti bisa-bisa orang keluarganya datang. Kamu semalam mimpi apa? Siapa lagi yang mati? Akan meninggal. Nah, ini juga akan berbahaya bagi diri orang itu. Oleh karena itu, kalau mimpi seperti ini, sudah diamlah. Ya. Ini dikhawatirkan nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja nanti timbul sampai kepada kesyirikan. Ya, kalau mimpi yang baik, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau mimpi yang buruk, kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mimpi tentang kematian, ya semua akan mati. Siapapun akan mati. Ya. Oleh karena itu, masalah kematian, ya, sesuatu yang pasti. Ya. Sesuatu yang pasti. Maka ini jangan dijadikan sebagai suatu kepercayaan. Ya, ini karena ini bisa berdampak jelek, ya. Bisa orang yang bermimpi itu dari keluarga tadi itu bisa menjadi fitnah, ya. Keluarga bisa selalu mempercayai orang itu, ya. Dan orang ini kita pun tidak tahu, wallahu a'lam, kita melihat orang ini jujur atau tidak. Makanya orang yang banyak dustanya, kalau dia bermimpi, jangan percaya. Tetapi kalau seorang itu jujur, dia itu selalu jujur dalam ucapannya, dalam pembicaraannya, ya, kemudian dia bermimpi, misalnya mimpi yang baik, dia ceritakan, yaitu kemungkinan akan terjadi. Tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui yang gaib. Ini mungkin penjelasan kami tentang masalah tadi. Jadi tidak usah terlalu percaya kepada saudara kita yang sering mimpi ini. Dan beliau juga seyogianya untuk tidak menceritakan kalau bermimpi fulan akan meninggal. Ya. Juga itu supaya tidak dia ceritakan kepada yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup Ustaz di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita untuk terus menuntut ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan terus melakukan amal-amal kebaikan. Kita hidup di zaman banyak fitnah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita, ya, untuk mencegah dari fitnah itu apa? Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh, amal kebaikan. Fitanan kaqita illailil muzlim. Karena akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang mana ketika terjadi fitnah-fitnah itu, seorang sangat mudah berubah. Di pagi hari dia beriman, ternyata di sore hari dia telah kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia telah kafir. Nah, oleh karena itu, mari kita sibukkan. Kita isi aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan ini dan hal-hal yang positif. Perbanyak amal soleh, amal-amal yang bermanfaat. Jangan kita habiskan umur-umur kita dan isu-isu yang ada di medsos. Kita ikuti satu persatu, kita komentari, ya. Ini juga termasuk bagian dari menyia-nyiakan waktu. Oleh karena itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan umur kita sebaik-baiknya dalam hal amal-amal kebaikan, amal yang positif, bermanfaat bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Semoga apa disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.